hati syukur, lalu kada melaksanakannya. Semoga Allah dengan rahmatnya mengampuni dosa-dosa kita itu. Dan mulai hari ini sampai habis umur, mudahan Allah menolong untuk kita melaksanakan syukur atas segala nikmatnya itu. Kemudian di antara yang diwajibkan Allah lagi kepada kita adalah sabar atas melaksanakan sesuatu yang diwajibkan Allah kepada kita, seperti menuntut ilmu agama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hai umat-umatku, mari kita bersama-sama menuntut ilmu-ilmu agama, mulai di lapik sampai di liang lahat. Semua kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita seperti menuntut ilmu ini seumur hidup adalah sangat sulit bagi nafsu kita. Oleh sebab itu Allah mewajibkan kita sabar melaksanakan kewajiban itu. Umpamanya kepala kita sakit, parut, maigut, pinggang, renyut-renyut, batis, sakit. Tapi hendaklah tetap mengerjakan menuntut ilmu, walaupun di dalam keadaan sakit. Ini mahajakakan kewajiban yang dibaca ini yaitu sabar. Kalau kada sabar, sedikit sakit sudah perai dulu. Arti daripada sabar mengerjakan yang diwajibkan Allah seperti menuntut ilmu yaitu menahan geraknya nafsu atas masyarakat mengerjakan yang wajib itu. Maksudnya di sini bahwa beratnya mengerjakan kewajiban itu adalah oleh si nafsu. Nah, apabila nafsu berat mengerjakan kewajiban, kalau akal mengerjakan kewajiban itu menjadi lezat. Itu perbedaan akal dengan nafsu. Kalau nafsu itu lezat mengerja segala yang wajib karena inya memandang itu anugerah Allah. Tapi kalau nafsu inya merasa berat mengerja kebaikan itu, mengerja suruhan Allah itu. Kenapa? Karena inya merasa inya nang mengerja, bukan pertolongan Allah. Setiap orang nang kada ingat dan kada merasa pertolongan Allah, lalu inya merasa berat. Tapi kalau akal inya merasa la haula wala quwata illa billah, maka inya merasa ditulung Allah. Nang menolong itu bukan manusia, Allah. Allah itu sudah diimani, dimakrifatinya, maka inya gembira mengerjakan nang disuruh-suruh itu tadi. Jadi kadang-kadang kita ini nafsu nang bergerak, lalu kada ingat pertolongan Allah, lalu kada merasa lazat mengerja kewajiban, lalu nang kaya paksaan mengerja kewajiban. Demikian keadaannya. Tapi kalau akal, kita ulangi lagi, karena memandang inya itu pada berdaya, lalu ditulung oleh Allah mengerja segala yang diwajibkan. Nah, disinilah akal merasa lezat dan gembira. Kalau nang menolong itu lain dari Allah, itu bukan pandangan akal, itu pandangan gangguan daripada syaitan. Syaitan menutup akan perasaan kita bahwa Allah nang membantu. Lalu lantaran terdinding, lalu menganggap nang membantu itu manusia. Demikian apabila kita misalnya membantu orang, itu di sini pandangan ada dua. Kalau akal memandang kita dibantu oleh Allah, itu akal. Tapi kalau nafsu, unda nang membantu nyawa, ya ka unda kada membantu nyawa, nyawa tabantai. Jadi ada kata-kata hati, perasaan, ada yang sampai kamu untung, berapa banyak sudah unda membantu nyawa, berapa banyak unda menolong nyawa. Lalu bakacak pinggang, apabila nang dibantu nih kada mau maasih, lalu habang muha, lalu habang telinga, lalu habang mata, lalu tangan bergerak. Mun masih aja kayak ini nyawa lagi, unda embargo, unda putus bantuan lawan nyawa. Itu perbedaan antara nafsu dengan akal nang paling mudah, atau istilah sekarang empo, nang paling sedikit sekilas. Tapi kalau kita mau sadar, kita mengaku kita banyak diperalatnya nafsu iblis dan setan dan dunia. Adapun makhluk ini, kalau dia membantu, maka itu namanya adalah bayang-bayang atau kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sifat 20 yang biasa kita baca itu bukti atau dalil bagi Allah. Nang membantu Allah, ada manusia mau nyuki duit lawan tangan, si tangan manusia itu bukti Allah nang memberi. Mintu eh. Jadi kita harus melihat lawan nang menggerakkan tangannya itu. Jangan menduakan Allah dengan tangan manusia, menyekutukan Allah. Sinang tangan ini pula jangan mengaku unda nang menunjuknya, unda nang memberinya. Coba tatak tangannya, handaki duit kaulah munjuk. Ini supaya kedua-duanya nang memberi lawan nang dibari, supaya sama-sama bertauhid, beriman. Jadi nang menerima amalnya soleh karena memandang Allah, nang memberi adalah amalnya soleh karena memandang tangannya digerakkan Allah. Jadi nang diberi kada tunduk kepada si tangan kada menyombongi lawan nang menerima. Mudah-mudahan dosa-dosa kita nang sudah-sudah ini lantaran terpandang diri, lupa lawan Allah di dalam menerima dan mengunjuk, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Mulai hari ini sampai kita mati, mudah-mudahan Tuhan menulungi kita mengerjakan apa-apa yang disuruhnya dan menjauhi yang dilarangnya. Karena kadada jalan lain, hanya kita bertawakal kepada Allah dan mengharap akan Allah. nang lain dari Allah sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang seabdal-abdal makhluk beliau bersabda apa ujar Sidin walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Rasulullah bersumpah demi Allah yang dirinya Muhammad adalah di bawah kekuasaan Allah. Rasulullah yang hebat banget sudah merasa dirinya lemah dan dhaif. Namun kita nang wayah ini merasa kita nang menulungi orang, kita nang membantu orang, kita nang memodali orang, kita nang memimpin orang, kita nang maatur orang, kita nang macam-macamnya tuh. Taharat pada Rasulullah. Inilah dosa-dosa di hati. Meninggalkan kewajiban di hati. Karena memandang kita lalu menguntung balasan dari orang. Nah, tandanya menguntung balasan apabila orang kada heran-heran lalu obah lalu. Nang kedua sabda Rasulullah SAW, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha aw kama qala." Jikalau Fatimah anak kandungnya Muhammad menyuntan, niscaya Muhammad sendiri nang memotong tangannya. Kemudian sabdanya lagi, "Ya Fatimah, angkili nafsaki anillah, fa inni la ughni anki minallahi syai'an." Atau kama qala, "Hai Fatimah, anak kandung Muhammad, selamatkan diri engkau dari siksa Allah. Karena aku kada kawa menulungi apabila ikam disiksa Allah." Jadi ringkasnya, tidak ada harapan hanya satu, yaitu Allah. Jangan meletakkan harapan kepada yang lain dari Allah. Ini urusan hati. Murid mengharap Allah, anak mengharap Allah, buruh mengharap Allah, rakyat mengharap Allah, dan keseluruhnya berserah kepada Allah. Apabila murid berserah lawan guru, anak berserah lawan abah, buruh berserah lawan bos, rakyat berserah lawan pemerintah, maka hilanglah tawakal dan roja. Apabila mengharap nang lain dari Allah, Tuhan berlepas. Apabila bertawakal berserah kepada lain dari Allah, Allah berlepas. Maka lebih daripada kalayangan nang pagat. Kalau kalayangan pagat, kada ada lagi nang maurusinya. Terserah angin meniupnya. Akhirnya dirabutakan oleh kananakan. Nang berabut bakal ayah Jujur kan? Nang marabut akan kursi duduk ke bakal lahian. Iya kan? Kalian nang marabut akan pang pangkatnya itu hancur. Bujur kan? Bujur kan? Lalu ada nang menyampaikan nang babanaran ini nang disampaikannya nang mendengar ini lalu sarik lalu nang menyampaikan siapa aja pemerintah kah siapa kah sarik urang partai-partai kah sarik di dalam kitab disebutkan wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Memang apabila manusia itu jahil pasti memusuhi lawan ulama. Bini jahil, mintuha jahil, ipar jahil, kulawarga jahil, dan seterusnya. Maka memusuhi lawan kurang alim, walaupun nang alim tu minanatunya, walaupun nang alim tu lakinya, walaupun nang alim itu iparnya, walaupun nang alim itu kulanya, selama inya jahil mesti sudah memusuhi lawan kurang alim. Baik nang alim tu kulawarganya, baik nang alim itu urang halal. Luar biasa bahayanya jahil memusuhi kakasih-kakasih Allah. Orang alim kakasih Allah. Nabi bersabda al-alim habibullah. Orang yang alim itu dikasihi oleh Allah. Itu Nabi yang berucap. Kasihan nasib orang alim kalau kulawarganya jahil kada bisi kawal, kada bisi kawal, barataan kulawarganya jahil, barataan mamusuhi. Kasihan ya betul. Lamun rumahnya tak di sekitar kulawarga, kulawarganya jahil kada bisi kawal. Kayak apa perasaannya? Nah, oleh sebab itu Tuhan mewajibkan sabar. Sambungannya, Tuhan mewajibkan sabar dari meninggalkan yang diharam-haramkan oleh Allah Ta'ala. Artinya menahan geraknya nafsu atas sulitnya meninggalkan yang haram. Jadi nafsu itu sangat berat meninggalkan yang haram. Lalu geraknya nafsu itu, beratnya nafsu itu kita tahan. Supaya mudah memaham. Nafsu itu berat meninggalkan yang haram. Apabila kita tak meninggalkan yang haram, sudah tahu aja ini haram, lalu meninggalkan juga, tapi rasa berat. Ini meninggalkan, tapi rasa berat. Nah, rasa berat meninggalkan ini, walau meninggalkan juga, tapi berat. Itu namanya nafsu. Lamun akal, meninggalkan yang haram itu lezat. Kenapa jadi lezat meninggalkan yang haram? Karena inya disalamatakan Allah. Bukan inya nang kawa menyelamatkan diri dari nang haram. lamun minto pang undanang hebat. Buktinya kawak meninggalkan nang haram-haram itu, keundangan ini nah nafsu pulang, bukan akal. Kalau si akal, Tuhan menyelamatkan anda dari nang haram. Kita boleh katakan contoh nang tadi nah, orang alim dikulidingan rumahnya kula warga tapi bunga musuh jalan orang alim tadi. Memang setiap orang jahil memusuhi orang alim, lalu orang alim tadi sobar. Nah itu merasa lezat sobar atas dimusuhi kula warga karena memandang Allah nang menulung aku kawa sabar. Itu ngarannya akal. Lamun minto pang, kalau unda berilmu jadi kawa unda sabar, itu ngarannya nafsu. Lamun minto pang, nyawa kada tahu di kehormatan orang alim sama sekali. Kenapa jadi nyawa memusuhi unda? Kenapa jadi nyawa menyambati unda? Kenapa jadi nyawa menghina unda? Kenapa nyawa jadi macam-macam lawan unda? Kada tahu kuasa sama sekali. Kalau pina iman nyawa dicabut, kalau pina nyawa katulahan, kalau pina duit nyawa habis, kalau pina nyawa kegilaan, kalau nyawa semewan, kalau nyawa SN, kalau nyawa macam-macam. Nah itu ngarannya kada sabar lagi. Itu ngarannya bamamai. Tungarannya sudah ada kelainan, tungarannya penyakit jiwa. Ini beda antara akal dan nafsu. Semua itu adalah penyerahan kita kepada Allah dan harapan kita kepada Allah supaya Tuhan menolongi akal kita dan mengalahkan nafsu kita. Rasulullah bersabda tadi sudah undangannya di bawah kekuasaan Tuhan jiwa, apalagi padahal kepintaran di mana kurangnya, ilmu awalin akhirin ada di tangan sidin, ibadah samunya amin digawi, maksiat taseret di dalam hati kada, apalagi menggawi pangkat paling hebat jiwa abdalul khalqi, rupa pembagusnya, akhlak pemulianya, ya tasidin unda jasidin di bawah kekuasaan Allah juga. Daripada sidin tu dasar bujur-bujur ingat nang aku ini hamba bukannya Tuhan. Ya kita ini kadang-kadang sehari kada ingat nang diri ini hamba, lalu nang kaya jadi Tuhan di dalam sehari itu. Mun sehari itu ingat sorong ni hamba, kada umpat mencampuri pekerjaan Allah. Ujar di dalam kitab, ujar muntung guru seman, jangan mencampuri perbuatan Allah. Mencampuri aja kada boleh sudah, apalagi mengiktiraf lawan perbuatan Tuhan, menentang lawan perbuatan Allah. Maka sudah tahu aja tauhidul afal, kenapa jadi ada nang ditentang. Nah di situ bedanya nafsu dengan akal. Sambungan lagi yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita mulai balik berakal sampai mati. Sabar atas segala bala-bala bencana. Yang disebut musibah. Artinya artinya sobar atas bala musibah, yaitu menahan nafsu daripada kalu kasah. Supaya mudah lawan kita. Sobar atas bala musibah ini, pertama, hati kita dingin. Ya ke gigi, maigot-igot. Ay, kalinya mah. Gigi sakit. Namun maigot-igot, gak bisa aja ratan makan sate. Maigot sate itu nyaman. Ini sakit. Nah, hati kita waktu sakit gigi itu dingin. Lamunnya panas banget. Nah iya tenang. Kada berbunyi lagi. Kada berbunyi. Nang kedua, muntung, ranai. Itu sabar atas bala musibah. Hatinya dingin, muntungnya ranai. Jelas saja. Lamun mintu pang, hati panas, muntung kada beranai. Bungul banar nenek. Sudah bacot tuh hidup. Kai sakit gigi harus dicariakan obatnya. Bacot tuh sudah. Artinya tuh pak, kada bakal aja lagi. Obatnya kan kan gigi orang sakit. Cariakan apa kan apa obatnya? Ini kada gawinya dua. Kada heran-heran. Setengah malam sudah mulai aja. Sakit hati apa sakit gigi? Han muntung, kada berani muntung. Lantaran hatinya tadi panas. Mun kita pikirkan dasar kita ni kada penyabar juga. Mun hati panas tu ya tak ada tahu nang hati ni panas ya tak ada merasa. Muntung ulang mamai-mamai ya tak ada merasa juga. Nah itu ngarannya kalainan saraf. Dipadakan lain saraf maginnya. Maginnya sidin maginnya. Maginnya sidin naja sidin. Nah sudah bobok aja ini sama aja bini-bini laki-laki sama aja belanja kada penyabar hatinya kada dingin untungnya cacarengeh aja lah haha lulung lah ada nang memadahi sabar nyamannya enaknya nyuruh orang sabar menyawa nang kada sakit gigi coba nyawa merasa sakit gigi kada kau memadahi orang sabar lah. Jadi kada kawa mun urang kada penyabar ni anu didoakan aja jangan diparaki bujuran mun urang telah panyarikan untungnya pina kuriak-kuriak kada usah diparaki maaf aja kita bejauh aja dulu anu kena saraba santuk badiri santuk berduduk sigok barabah ngantuk jadi kada kawa sudah lulu gua aja. Lamun kita pangan kada penyabar suruhkan orang berjauhnya jangan berparak unda kena nyawa unda sambur jadi supaya orang selamat tangati orang berparak sorang lamun sorong sadar bahwa diri ini kada penyabar lamun sorong kada sadar kenapa nyawa berjauhan unda rugi nyawa berjauhan unda padahal sorong ini diparak orang menyambur. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni aja nih. Banyak nang diwajibkan Tuhan kita tertinggal-tinggal. Sangkan wajib sembahyang, puasa, berzakat, naik haji, itu aja dalam hati nang wajib. Sekalinya banyak banar, sabar aja tiga. Pertama sabar mengerjakan wajib. yaitu biar sakit tetap digawi. Nang kedua kurang merasa lezat karena memandang itu adalah bantuan Allah, padahal sorong garing aja pinggang ginjal mikut karena bangkat, parut mikut karena ucus lawan lambung, kepala sakit karena darah naik kurang guring misalnya. Nah, perayaannya pembacaan bacaan kami nyawa kadang gaji enggak juga. Kanya nyaman. Kada sabar merasa sorong nang melajari urang kada ditulungi Tuhan. Itu Pak. Nang jadi minta gaji kita kalau merasa sorong tak. Berapa tahun sudahnya mengaji dan Unda aja sakit kan kada bisa membagi duit lawan Unda. Ah, kenapa minta duit lawan makhluk? Ujar makhluk ulung yang diberi Tuhan juga. Kebujur siapa ya? Hah? Kebujur makhluk yang menjawab tadi ulun ini dari Tuhan barunya kenapa biar jadi mengharap ulun minta ulun man ulun sabar meninggalkan nang haram. Limbahnya sudah tawa meninggalkan nang haram tadi sabar. Ingat pulang ini pertolongan Allah juga nih. Menaku kata kawa wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar atas bala musibah. Sakit gigi kenapa? Hati dingin muntung beraneh. Maka pian namun laki telah sakit hatinya dingin muntungnya badiam. Nang bini itu lalu isak-isak aja menangis. Apa salah saya? Kenapa saya tidak ditagur? Kenapa sayanya kan bahasa Indonesia? Tidak bahasa Indonesia, ditagur. Kenapa saya tidak ditagur? Salah napa saya? Salah napa? Salah napa saya? Kenapa saya kada ditagur-tagur? Kada disapa-sapa? Padahal nang laki tadi mengamalkan kewajiban. Pertama dingin hati, kedua muntung beranai. Sebab lamunnya orang nang dapat peralat ini muntung bepander biasanya biasanya nyaring pandernya nita. Artinya ujar arwagu zaman jalil tu pengarangnya nih sengak. Sengak aja saja, sengak. Mun kita telah mau memikirkan dasar bujurnya, aku ni masih nafsunya kuat lagi. Sedikit kalau sengak aja, sedikit sengak. Kepala sakit sengak, nang dimamai bini, ujan nang bini. Nang maulah sakit kepala itu saya kah? Nang maulah sakit kepala itu saya kah? Sayanya bahasa Indonesia. Nang maulah itu kan bahasa kita. Nang maulah sakit kepala pian itu saya kah? Apa pian menyariti saya? Jadi bunga juga adalah ihir nang laki. Maaf aja nak aku nalo nikam tamamai orang nang mestinya kada terlibat. Banyak kita ini nang kesalah adab lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pangkara yang mudah-mudahan Tuhan aja maampuni nang sudah-sudah menjagakan nang akan datang. Karena kita kada bisi selain daripada mudah-mudahan lawan baikhtiar menggunakan akal. Rasulullah Rasulullah bersabda, tidak ada urang nang dibari Tuhan sesuatu nang lebih baik dan lebih lebar. Lebih lebar, bagus, lebar ulang kadada selain daripada urang nang dibari Tuhan sifat sabar. Sabar terbagi tiga tadi. Sabar mengerjakan yang wajib, sabar meninggalkan yang haram, sabar atas bala musibah. Siapa tahu sabar dibari Tuhan sabar, maka orang itu dibari Tuhan yang paling bagus sudah. Misalnya orang itu bisa 1 miliar dibariakannya, 1,5 miliar, tapi sidin ketujuh mamai-mamai. Nah kada bagus ngarannya pintangan basadaptah separuh tuh bagus pintangan nang bamamai-mamai ini artinya penyarikan ini di situ nang kada bagusnya. Lamun pian ta misalnya dibari urang 1,5 miliar tapi nang mambari itu bamamai lawan pian nyawa yang wajua nang meminta lawan unda tapi mambari jisden 1,5 miliar mambari tapi menyawa-nyawa jua nang meminta lawan unda bebulu tangan artinya kuat aja tak dasar kada nak mencari jua tak ketujuh buku pinta jua macam apa kita menghadapinya yuk tarik duitnya tinggalkan buka. Akur kah? Wow, lebih separuh karena akur tak. Nen kaya sidang MPR nih. Entah lamun orang diberi sabar, masya Allah. Kewajiban lagi Tuhan mewajibkan dalam kita. Berpegang teguh hati kepada Allah masalah rizki. Ongkos orang hidup ini kan mesti memakai ongkos. Nah, berpegangnya kepada Allah nyarajin bisa nafsu itu nah berpegang kepada diri apabilanya sehat lalu timbul harapan aku kawa aja mencari ongkos berarti mengongkosi kesehatannya kada Tuhan lah. Nah itu hilang kewajiban man berpegang lawan Tuhan itu hilang sudah berpegang lawan kesehatan. Buktinya mbak inya garing tak umut mbak ditak umuran kenapa tak umut unda garing kada kawa lagi becari macam apa kalau unda makan. Nah itu tak coba kalau dipaperiksain ini nanti dalam dadanya ini bujur kadakah namun orang yang berpegang lawan Allah garing tetap aja kada bingung tah. Tetap aja kada bingung Allah yang memberi rezeki sidin kada pernah kada ingat bajuruh anak sorong garing toko keapian isinya habis iya tangan tak umut lalu. Nah, jadi enggak ada ketiak. Kenapa ujar kawan? Kadang dengar kan yang kabar. Ini di mapa unda lagi seperanakan yang makan di mapa unda makan. Awak unda garing, toko unda kena api. Kenapa pulang betakun? Kenapa tahu mot? Bungul mana ni jadi? Kalau nang inya itu besarah rezekinya lawan dirinya sedangkan dirinya garing besarah diri lawan toko tokonya habis padahal nang wajib itu besarah lawan Allah maka terjadi jam itu tak terjadi dimana sudah tokonya terbakar awaknya garing lalu timbul Bah, kata kau lagi hidup dengan kayak meja serumahan. Di hati ini timbul, apalagi kau ucap di muntung. Mun kita mau menyadari pernah. Ini pembicaraan yang kita ucapkan ini seperti pakaian. Pakaian yang mesti. Adapun masalah rigat-rigat-rigat sudah tuntung. Rigat di mata, rigat di hati, rigat di telinga habis sudah itu. Lima tuntung berataan itu. Nang dosa-dosa itu sudah tuntung. Hanya akibat dosa. Akibat dosa diantaranya kada mau dapat ilmu. Siang malam mengaji kada mau paham. Itu dosa tak? Kada mau mengerti. Padahal mengaji siang malam, lamun nang katapi mengaji jua cocok aja sudah kada paham. Jadi mengaji ini ya tak kada paham jua dosa tadi. Itu di antaranya. Di antaranya lagi hasil dosa tak? Hati itu gelisah. Padahal duit cukup, makan minum cukup, pakaian cukup, rumah cukup, kendaraan cukup, rambut cukup, gigi cukup, sarabanya cukup malah berlebihan, rambut berlebihan, panjang pada orang. Ya tapi nanang pina bali sahaja kada pina tenang-tenang. Umur 70 artinya banyak. Kalau labiannya sudah kepada Nabi, Nabi 63 aja, sorong 70 sudah. Banyak diberi Tuhan umur sudah. Ya tak bali sahaja. Orang yang memarahi lawan inya kunang hingga tak salah terus. Orang beelam salah juga. Boleh nyawa aja. Boleh cah orang. Nyawa aja kalau beelam kain dia ulang. Just kehi mbak beelam ni suruh boleh. Mbak suruh boleh suruh beelam pulang. Nah itu pang tadi. Itu pang tadi. Kada panyabar, kada panyukur. Ya kanya syukur banyaknya umur diberi Tuhan sudah. Ya kanya sabar kada kaya itu muntung. Urang saraba salah. Maka parak mati sudah. Lamun mati kada syukur, mati kada sabar, mati kada bepegang lawan Allah, nang kaya apa urusannya dalam kubur tuh kaya apa yo? Mestinya kita nih parak mati ini sudah bersiap bujur-bujur, siap nang wajib digawi, nang haram dijauhi, bersih daripada dosa, bertaubat. Limbah sudah bertaubat mengerja segala nang wajib-wajib, diantaranya ia nang dibaca hari ini nah, syukur atas nikmat Allah, diantaranya umur 70 sudah. Sabar mengerja nang wajib walau garing digawi aja. Nyaman menggawinya karena memandang Tuhan menolong. Sabar meninggalkan yang haram walaupun cucuk lawan liur karena itu Tuhan yang menegah. Pak meninggalkan yang haram imung karena Tuhan yang menyelamatkan bukan unda yang hebat. Dapat bala musibah sakit lintuhut, sakit pinggang, sakit parut, sakit ucus, sakit apa nih ngarannya lambung. Sakit kepala, pusing, batis meigut, ulang, bakas kepala cok, macam-macam ya. Misalnya, dingin hati, muntung, kada mamai-mamai, kada menyalakan orang. Dasar bungul aja, pahurutan aja 2 bulan, sudah aja kada baik aja lagi. Pahurutan yang disalahkan. ujar Pak Urutan nang tepelecok nitu kada ulun nang memelecok akan. Kenapa pian menyalahkan ulun? Hah? Bujur jua kula. Hah? Bujur. Nang jadi dingin jalannya bangkak maikut pulang. Inya bebangkak bebangkak pang maikut ya kaya bisul juga ta. Maikut nana sakit kayaknya. Nyawa juga dokternya bungul banget berapa tahun cilu udah jadi dokter nyawa kada baik-baik ginjal udah aja dokter bukan saya yang membuat ginjal Pak Haji seperti itu betul nyawa juga dokternya bungul jadi mata duitan gue nyawa ini pulang inya ngalih namun sudah orang yang kada penyabar ngalih banyak kada kali parati. Syukur kada, sabar kada, cucuk ujar Tuhan. Siapa-siapa nang kada syukur lawan nikmatku, kada sabar lawan balaku, silahkan cari Tuhan lain dari aku. Kada boleh benaung di bawah langitku, kada boleh bajajak di bumiku. Karingkasannya ujar guru, orang itu dikutuk Tuhan dunia akhirat. Cuma kesalahan dua. Syukur lawan nikmat kada, sabar lawan bala kada. Udah hang kada batuhan Allah lagi sudah. Selama inya di dalam dunia sini dikutuk Tuhan, banaung di bawah langit dikutuk, ada di bumi dikutuk. Nyaman aja pang menyambat syukur sabar sabar syukur aja. Melaksanakannya ini lah. Asal mau menyadari lawan diri kita. Sama kita ini mintu pangrajin terpulang kalah ya kasarong tak sabar baluan jua sudah menyabarkan orang lain seorang mesyukur baluan jua sudah menyukurkan orang lain berarti merasa seorang sudah syukur sudah sabar ya kalau tak daripada agaknya itu ya apabila orang merasa inya sudah selesai lo mau urus orang lain ya merasa inya sudah selesai. Lamunnya merasa belum selesai, nya kada urus ulang. Baik menyelesaikan diri sorang. Masalah rezeki berpegang kepada Allah, jangan berpegang kepada kesehatan, jangan berpegang kepada toko, artinya usaha. Sebab usaha kada memberi bakas. Di dalam kitab sini disebutkan maksudnya al-wuthuqu billah wa raja'ur rizqi minhu. Arti berpegang kepada Allah hati masalah rezeki yaitu percaya hati kepada Allah dan mengharap rezeki itu dari Allah. Lalu sambungannya di kitab sini li'anna ru'yatar rizqi minal kasbi hakikatan kufrun. Orang yang menganggap rezeki itu dari usahanya itu adalah menjadi murtad. Ayo Pak. Dah jika ada kawan kada diusahai apabila hatinya memandangkan usaha itu nang menghasilkan maka orang itu murtad kada kerasakan. Lima tasbih di panggulu nang sudah murtad pun apalagi urusannya berat sama sekali urusannya rezeki ini apabila terpandang dari usaha kafir apabila terpandang dari Allah itu nengaran siqah billah itu nengaran kewajiban hati ya ke anak kalah mati abahnya kada bingung kayak apa unda hidup kada bingung sebab nang mati ini nang menerima rezeki jua nang mambari kada si kematian si kananak itu nya kada bingung kematian abah si bini kada bingung kematian laki sebab inya kada berpegang lawan langit laki mun berpegang langit laki sarik laki ya kan gurusuh berusup minum dulu berusup, kopinya ada sudah pinanya nah. yaitu menyangka jahat akan dirinya. Ini wajib nih. Jadi guru usup sama nyangka, aku ini penjahatnya. Guru masdar menyangka, aku penjahatnya. Itu wajib dah. Lamun itu bang, aku nang pembaiknya. Ujian asli kong, saya nang pembaiknya. Nah, meninggalkan kewajiban. Kewajiban itu melihat diri sorong jahat. Maka ngalih nini, ngalih bener dia, ngalih bener. Mama malakan nini ngalih, nang nyaman minta, wah, hidung sorong mancung padahal meseh. Kan? Parut sorongnya, pusat sorong bagus, seangkungan pusat sorong kan bagusnya padahal mujal. Nang nyaman kayak itu kan, merasa diri ini bagus, agan yang wajib merasa diri panjahatnya, itu wajibnya kan. Jadi jangan diberi kesempatan nafsu untuk ujub, ria, takabur dan sum'ah dan lain-lainnya. Kada diberi kesempatan sama sekali. Karena yakin diriku adalah jahat. Tuhan menciptakan manusia dalam Quran ada. Innal insan la zalumun. Samanyaan manusia itu sangat bersifat zalim. Quran tah. Sadar kada sadar, Tuhan memadakan kita sangat zalim. Zalum. Jadi keringkasannya ittihamun nafsi di kitab sini. Yaitu yakin bahwa diriku ini adalah penjahatnya. Sambungan lagi. Kada boleh ridho daripada diri. Ridho daripada diri itu kada boleh. Ini sambungan. Arti ridho daripada diri, merasa diri kita itu alim. Ini misalnya, merasa diri pamurah, merasa diri pengasih penyayang, merasa diri banyak ibadah, merasa diri macam-macam ya, nang bagus-bagus nih tuh. Itu ngarannya ridho dari diri. Itu kada boleh kita ridho dari diri. Nang wajib kita itu oleh Tuhan mewajibkan, jangan ridho dari diri kita ini. Jangan memandang diri kita ini ada mempunyai kebaikan. Mun urang nang meringkasakan tender ta ingat-ingat jar nyawa ni hamba bukan Allah. Apabila hamba segala-galanya sifat kekurangan. Ya kan? Sifat hamba kurang kada. Nah itu. Tapi kada ingat lagi nang sorang ni kurang lalu merasa sempurna itu nang hebat. Jahatnya ngalih banar. Ngalih. Kewajiban dari Allah kepada kita lagi marah lawan setan, yaitu jangan taat lawan bisikan setan. Setan itu bisikannya apa? Membawai urang mengerja maksiat. Jadi apabila ada hati telah hendak mengerja maksiat, itu bisikan setan. Kita sarik lawan bisikan itu, jangan mau. Kewajiban lagi di dalam hati kita yaitu marah lawan dunia. Maksudnya marah lawan nang kada kita perlukan dari dunia. Sekali lagi, marah lawan nang kada kita perlukan daripada dunia. Apabila dunia nang kita perluakan, itu jangan dimarahi. Itu memang kita perlu. Nang kada perlu, itu nang kita marahi. Nah ini kada sama ini yang diperluakan orang nih. Mun orang bisi bini seikong, keperluannya berapa ada? Bini umurnya 62. Berapa lagi taramun umur golib kak? Kan 70, umur golib itu 70. 62 sudah umur bini berapa lagi? 8. Lamun setahun tak, ongkos si bini 1 juta. 8 juta lagi. Lalu si laki menyimpan duit 8 juta kasan umur bininya 8 tahun. Itu ngarannya keperluan. Jangan dipadahkan orang tuh katujuan dunia. Ini umpama umur bininya 8 tahun lagi menurut ilmu umur golib. Paham kan ya perataan kalau ada yang pikiran ke lain lagi nih. Ini orang bisi bini, saikung, umur bininya 62. Nah itu, umur golib 70, berarti 8 tahun lagi umur bini. Lalu inya menyimpan duit, secukup bininya 8 tahun. Umpama setahun 1 juta, 8 juta disimpaninya. Apakah inya mengasihi 8 juta tungarannya mengasihi dunia? Ya, ya. Itu mengasihi akhirat karena sebab itu keperluan. Lamun bisi bini pang dua ikong sama umurnya. Ya kan? Nah 2 kali 8. Lamunnya 1 juta tadi 2 kali 8 juta. Berapa? 2 kali 8 16. Ya kan? Lalu laki menyimpannya 16 juta, kada mau membari-bariakan, kada mau menukar-nukarakan itu. Baharum duitnya di dalam gelas. Nah, panitungarannya katujuran dunia jua kah? Kada adalah. Itu keperluannya. Ini umpama 1 juta setahun. Lamun setahunnya berapa? Misalnya kali akan, ya, sekian itu. Disimpannya kesan umur bini sampai 70, lamun bininya 3 sama umur kaliakan pulang. Lamun anaknya pulang, bini pertama 10, bini kedua 10, bini ketiga 10 juga. Nah, kaliakan anaknya umur 5 tahun sama beratan 5 tahun anaknya. Mun bapak 10 umurnya 5 tahun kamar 10. Misalnya adalah nakali akarnya maka 70, nakali 70, 10 kali 70, kali 3 pulang, kali seberapa setahunnya. Lalu si laki ini banyak menyimpan dolar gasan anaknya seumur hidup. Sebab Tuhan sudah menghendak di dalam Quran, nang wajib menapakahi anak bini laki. Napakahnya itu, yaitu sakadar. Wal yakshal ladina law tarakum min khalfihim dhurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyakhshaw la ujar guru bangil yaitu menyiapkan bini dan anak seumur hidup golib. Jadi lamunnya mati laki nang bini kada becari lagi mengutil nang sudah disiapkan tadi. Anak kada becari lagi untuk ilmu yang beribadat ada nang dikutil sudah peninggalan abah. Cukup seumuran. Lamunnya masih jual lagi macam-macam, nah itu lain kurang sarakah ngaran. Jadi kita jangan mudah menuduh orang bahwa itu hubut dunia, itu kada zuhud macam nyawa nang jahil. Wa bughdu ahli ma'asi. Wajib di hati kita marah lawan orang yang banyak mengerja dosa. Nah, apa arti marah? Yaitu kita kada katuju lawan gawiannya. han eta gawiannya itu nang kada dikatujui urangnya apa urangnya tetap kerja manusia gawiannya itu matinya ada urang nang cukup komplit mengerja dosa lalu baelang ke rumah Habib Abu Bakar bin Habib Salim Al-Habsyi Basiri. Waktu itu guru seman ada, guru nang lain ada. Aku umpat jua. Kemudian muli orang nang jahat itu tadi. Jadi ada yang bertakun, Bib, pian tahu ke orang itu. Iya tahu aja saya. Kenapa pian beranai aja tadi kada benasihat-nasihat? Ujar Sidin, inya kada mengerja maksiat di hadapan Unda. Jadi Unda kada ada kewajiban menagur, ya kan di hadapan Unda inya mengerja wajibnya menagur. Paham kai kam ta? Hang urang alim. Ujar guru seman, nah, jar guru seman di hadapan Habib, nah. Artinya itu nang akar. Lamun urang teh di hadapan sorong kada mengerja maksiat, memang inya ahli maksiat tapi di hadapan sorong menggawe lalu nyawa yang menyuntan nyawa nang maling, nyawa nang macam-macam. Itu ngarannya sembahyang belum waktunya. Ngalih juga lah namun sudah nang artinya matinya pang mudahan Tuhan nang kita harap mudahan Tuhan nang kita menyerahkan urusan memberikan bimbingan lawan kita mudah-mudahan kada ada lain tuh aja sudah. Sambungannya cinta kepada Allah, wallah subhanahu wa ta'ala. Nah ulun menyatakan dengan lidah bahwa ulun banyak dosa serumahan lawan Allah dan lawan makhluk. Oleh sebab itu memohon doakan ulun supaya dapat keampunan Allah serumahan. Dan ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada sambungannya. Terutama kepada siapa-siapa yang memberi hadiah kepada ulun, ulun banyak-banyak minta halal minta ridho supaya ulun tamakan taminum tapakai tasimpani tabariakan nang bujur-bujur pian sudah mahalalakannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Muhammad bin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya hayy ya qayyum ya rahimal fuqara والضعفاء والمساكين يا هادي المضلين يا فرج كربة المكروبين يا ناصر المسلمين يا راحم المذنبين يا راحم المذنبين يا راحم المذنبين اجعلنا ومشايخنا وزوجاتهم وذرياتهم ووالدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجيراننا من أوليائك المتقين اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر الكونين واحفظنا من شر الكونين واحفظنا من شر الكونين آمين يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين وبجاه جميع الأنبياء والمرسلين وبجاه بلياء الملك ابن يرفع شر الإسلام ابن يمن عليه السلام ومن يقض العقاب وبجاه أوتار بجاه أخيار فيه نجبا وبجاه رقبا وبجاه نقبا وبجاه أبدار بجاه غوث قعبة الله وبجاه غوث قعبة الله وبجاه غوث قعبة الله فامدلنا بمددهم في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين إلهنا تب علينا توبة نصوحا وحول أحوالنا إلى أحسن حال يا كبير يا متعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.